parle kimbayo oye bisa Michel Kabea pe consent mari maboko mama abotio ata etoki makwanza soko na ye okolango sona lokoso qui dit mieux. Chaman Nazalina sous sa maya causer la lomas sans amour bimba. Enigma Banda kende ki bundes me bousel a la kakinga ya koume la terre. Monte me komi kompeta et salimate pourquoi silencia boye papa. Na komi boma soki ozwe linga y banda voyage. Banana ye, bambou la mingo, zala kasi, ou te pona ninye. Alpha Mia ye, baloma, sa zala kamote, manayo, kuna ye awa. Boni yo, kome tata, mwana kito, kona yo, loko la zasa, la kamo assemblant. Bako kamo yo, na bato, ba ye, babo li guango. James Shani. Toyebi batango yango, yakondika chance te. Pe bazoto yango, oyo ya dignité. Batuka basala mangwene, kitoko ya bise. Kota otala olula, kasiko simbate. Kota otala onima, kasiko defate. Oyo kimoto e. Sasa e, Patrick Unangu mama Agnes de Kakina. Toyebi batango yango ya kondika chance te. Pe bazoto yango oyo ya dignité. Batuka basala mangwene kitoko ya muse. Kota otala olula kasi kosimba te. Kota otala ondima kasi kodefa te. Mosala oko sala kabato mingi bako inayo. Baninga denge na denge oko yebate na nimonguna. Baluka kaka okweya bamela champagne sala tension. Samba salama mwene kitoko ya mise. Kota otala olula kasi kukumbate. Uzali mbali nanga ya seko. Mwene papa moto akosa yote toka wana. Anima ungu Mosala oko sala kabato mingi bako inayo. Baninga nenge na nenge oko yebate na nimonguna. Maluka kaka okweya, mamela champagne sala tension. Salon africana, baramuda. Zamba salama mwene, kitoko ya mise. Kota otala olula, kasi kukumbate. Mozali mbali nanga ya seko. Mamwene papa, moto akosa yote toka wana. Park Club Brazzaville, Longonia e. Enigma que me dá. c'est un